Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan kita tentang basmalah. Telah kita baca keterangan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa pada basmalah ada jar majrur, ada mudhaf ilaih, dan ada sifah. Jar majrurnya adalah bismi, mudhaf ilaihnya adalah Allah Lafzul Jalalah, dan sifah na'at adalah Ar-Rahmanir Rahim. Setiap jar majrur mesti memiliki ta'alluq, keterkaitan dengan sesuatu, imma dengan fi'il atau dengan isim yang memiliki makna fi'il, beramal dengan fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian Syekh menjelaskan fal basmalatu muta'alliqatun bimahdhuf. Basmalah terkait dengan sesuatu yang mahdhuf, yang terbuang, yang terhapus dalam ucapan, tidak disebut dalam ucapan. Fama huwa hadzal mahdhufu, maka apakah itu al-mahdhuf? Apa yang mahdhuf itu dalam ucapan? Ya. Ikhtalafan nahwiyuna fi taqriri hadzal mahdhuf. Ikhtalafan nahwiyun, ahli nahwu berbeda pendapat fi taqdiri, dalam menakdirkan hadzal mahdhuf, sesuatu yang mahdhuf ini. Lakin akan tetapi, ahsanu ma qila fihi, yang terbaik dari pendapat yang ada tentang takdir hadal mahdhuf, wa huwa sahihu, dan itulah yang benar, huwa sahihu, anna al mahdhufa fi'lun mutaakhirun munasibun lil maqam. Ini dia yang terbaik dan ini yang benar, anna al mahdhufa fi'lun, bahwa sesungguhnya mahdhuf itu adalah fi'lun, sebuah fi'il yang sifatnya mutaakhirun. Fi'il itu sifatnya mutaakhirun, terletak di akhir kalimat, bukan di awal. Munasibun lil maqami, sifat kedua fi'il itu munasibun lil maqam, munasib artinya selaras, lil maqam, dengan maqam. Selaras dengan maqam pembicaraan, yakni selaras dengan perkara yang di bicarakan pada kalimat itu. Ya. Yeah. Selaras dengan keadaan. Jadi fi'il mutaakhir munasib lil maqam. Misaluhu, contohnya idza qala rajul, apabila ada seseorang yang mengatakan bismillah. Ya, bismillah. wa huwa yuridu an yaqra' an-nazma. Sementara dia yurid, dia ingin an yaqra' an-nazma, dia ingin membaca bait syair. Nah, itu perkaranya. Jadi keadaannya dia adalah hendak membaca bait syair. Fa inna at-taqdira yakun, maka sesungguhnya takdir al-kalam ya menjadi bismillahi aqra'u. Bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya memohon pertolongannya aku akan membaca. Jadi maqam perkara ya yang ya perkaranya di sini adalah hendak membaca. Nah, ini keadaannya hendak membaca. Jadi yang sesuai dengan maqam ini fi'il yang ditakdirkan adalah aqra'u yang artinya akan membaca. Wa idza kana an-nazimu huwa alladhi qala bismillah, apabila an-nazim penyair yang membuat bait yang merangkai ya yang mengarang bait syair itu dia yang mengatakan bismillahi, fa inna taqdira yakunu bismillahi unazzimu. Fa inna taqdira maksudnya takdirul kalam yakun menjadi bismillahi unazzimu, dengan nama Allah memohon pertolongannya aku akan menulis bait-bait syair. Karena maqam dia ya keadaan dia perkara yang sedang digeluti adalah akan mengarang bait-bait syair. Nah, jadi kesimpulannya itu makna munasib lil maqam sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan. Baik. Walimadha qaddarnahu fi'lan? Sekarang akan dibahas kenapa ditakdirkan fi'il bukan isim. Ya. Kenapa dibuat mutaakhir? Nah, kenapa dibuat munasib lil maqam? Nah. Walimadha qaddarnahu fi'lan? Kenapa kita menakdirkannya fi'il? Walam nuqaddirhu isma fa'ilin misalan, dan kita tidak menakdirkannya sebagai isim fa'il misalkan. Kenapa? Jawabannya naqul, kami mengatakan qaddarnahu fi'lan, kami menakdirkannya fi'il, li'anna al-asla fil 'amali al-af'alu. Li'anna al-asla, karena sesungguhnya yang merupakan asal pokok fil 'amali dalam beramal adalah al-af'al, fi'il. Ya. Wa li hadha, oleh karena ini ya'malul fi'lu biduni syartin. Ya'malul fi'lu, fi'il itu beramal ya, bekerja biduni syartin, tanpa syarat. Ya kan? Tanpa syarat. Wa ma siwahu, dan selainnya, selain fi'il minal awamilil ismiyati dari amil yang berupa isim, amil yang bersifat isim ya, fa innaha, maka sesungguhnya amil yang bersifat isim itu tahtaju ila syartin butuh kepada syarat. Jadi semua amil yang bersifat isim fa'il dan yang lainnya ya, dia akan bekerja seperti pekerjaan fi'il jika terpenuhi syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi syaratnya, tidak. Nah, adapun fi'il ya, dia beramal bekerja ya tanpa syarat karena dia merupakan asal ya, pokok dalam beramal dan bekerja dalam kalimat. Oleh karena itu kita menakdirkan fi'il. Bisa difahami? Itu alasannya. Walimadha qaddarnahu mutaakhiran, dan kenapa kita menakdirkannya letaknya posisinya terakhir. Ya, yakni setelah jar majrur. Ya. Jadi bukan akra'u bismillahi. Unazzimu bismillah itu kan posisinya di depan ya. Nah, kenapa bukan begitu? Melainkan di akhir. Bismillah akra'u, bismillah unazzimu. Nah. Naqul qaddarnahu mutakhiran liwajhain. Kami menakdirkan yang mutakhir karena ditinjau dari dua sisi. Karena dua sisi. Al-wajhul awwalu, sisi yang pertama, at-tayammunu bil bada'ati bismillahi ta'ala. At-tayammunu, ya, mengedepankan at-tayammunu mengharapkan apa, mencari barokah bil bada'ati dengan memulai bismillahi ta'ala dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakuna ismullahi ta'ala huwal muqaddam. Liyakuna ismullahi ta'ala huwal muqaddama. Agar nama Allah subhanahu wa ta'ala yang terdepan. Wa huqqa lahu an yuqaddama. Wa huqqa lahu an yuqaddama. Dan pantas, ya, nama Allah pantas, berhak untuk dikedepankan. Nah itu, jadi at-tayammunu bil bada'ati bismillahi ta'ala. Al-wajh tsani li fa'alati al-hasri. Li fa'alati al-hasri. Untuk memberi faedah al-hasr, pembatasan. Memberi faedah pembatasan. Wa dhalika li anna ta'khir al-'amili yufidu al-hasra. Hal itu dikarenakan mengakhirkan amil yufidul hasra, memberi faedah pembatasan. Fa inna taqdira ma haqquhu ta'khiru, fa inna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra. Karena sesungguhnya takdim, mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan, sebenarnya haknya diakhirkan tetapi justru dikedepankan. Nah, itu ada faedahnya, yaitu yufidul hasra, memberi faedah pembatasan. Faedah qulta, jadi apabila Anda mengatakan bismillahi akra'u, ta'ayyana terpastikan annaka takra'u bismillah, terpastikan bahwa sesungguhnya Anda takra'u bismillah, akan membaca mesti dengan nama Allah. La bismi ghairi, tidak dengan nama selainnya. Sudah tidak memungkinkan adanya kemungkinan lain. Jika dikatakan bismillahi akra'u misalkan atau semisal itu, yakni fi'ilnya diakhirkan, maka mesti dengan nama Allah. Tidak mungkin dengan nama lain, tidak bisa dengan nama lain. Nah, terpastikan bahwa dengan nama Allah. Hasr, pembatasan, hanya dengan nama Allah, tidak dengan selainnya. Wadih. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqam. Yang ketiga, dan kami menakdirkannya munasiban lil maqam, sesuai selaras dengan maqam. Ya. aktivitas yang digeluti akan dikerjakan. Li'annahu adallu 'alal maqsudi. Li'annahu, karena sesungguhnya hal itu adallu, lebih menunjukkan 'alal maqsud, atas tujuan, maksud. Itu yang pertama. Ya, lebih menunjukkan maksud tujuan. Wa li'annahu la yakhthuru fi dhihnil mubasmili. Wa li'annahu la yakhthuru fi dhihnil mubasmili illa hadha taqdiru. Illa hadha taqdiru. Kenapa nak baca illa hadha taqdiru? Kenapa nak rafa at-taqdiru? At-taqdiru dulu. Takdiru di sini. Hah? Kenapa? Tadi Abdul belum jawab apa? Kenapa nak rafa? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il? Fa'il apa? Apa bro? Badal dari hadha. Sementara hadha mahalluhu kan mabni hadha ya. Mahalluhu min al-i'rab marfu'. Fi, yani fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Fa'il. Anta qorotta walamma. Abdullah mendekati tapi belum pas. Karena ada hadha. Fa'ilnya hadha kan. Yakhthuru fa'il apa? Fa'il dari fi'il yakhthuru. La yakhthuru fi dhihnil mubasmili illa hadha takdiru. Jadi hadha ni fa'il yakhthuru. At-takdiru badalnya. Karena hadha fi mahali raf'in. Jadi takdir marfu'. Tamam? Istitsna. Dan dikarenakan tidak terbetik fi dhihnil mubasmili, pada dhihin, pada pikiran al-mubasmil, pikiran orang yang membaca basmalah, illa hadza takdir, kecuali takdir ini saja. Itu satu-satunya takdir yang terbetik di pikirannya, yaitu sesuai dengan tujuan maksud dia, ya, aktivitas apa yang hendak dia kerjakan, ya, maka tentunya itu yang terbetik di pikirannya, tidak ada yang lain. Misalu, contoh, lau annaka sa'alta rajula, seandainya Anda bertanya kepada seseorang, alladhi qala inda lwudu'i, ya, sa'alta ar-rajul alladhi qala inda lwudu'i. Anda tanya seorang yang mengatakan ketika dia hendak berwudu, dia membaca bismillah. Dia membaca bismillah. Ya, Anda tanya anit takdiri fi qawli, tentang takdir kalam fi qawlihi, pada ucapannya bismillah. Apa yang dia takdirkan? Laqal, sungguh dia akan menjawab bismillahi atawaddu. Kan begitu. Dia akan menjawab, yang saya takdirkan adalah dengan nama Allah SWT mohon pertolongannya, saya akan berwudu. Itu tentunya yang terbetik di pikirannya. Tidak ada yang lain, karena maqamnya, aktivitas yang akan dikerjakan adalah wudu. Iya kan? Nah, walau qala qailun ana uridu an uqaddira al-muta'allaqa. Walau qala qail, kalau ada yang mengatakan, ya, ana uridu, saya ingin, an uqaddira al-muta'allaqa, saya ingin menakdirkan tempat ta'alluqnya, ya, fi'il, ya, yang menjadi tempat ta'alluq jar majrur itu, bismillahi abtadi'u. Bismillahi abtadi'u, dengan nama Allah mohon pertolongannya, saya akan memulai. Jika ada yang mengatakan saya ingin menakdirkan abtadi'u, bismillah abtadi'u, dengan alasan saya kan membaca ini ketika hendak memulai aktivitas, berarti kan munasib. Apa saja yang saya akan kerjakan, akan berwudu, akan membaca, akan menulis, dan mesti akan saya baca bismillah ketika akan mulai. Jadi cocok kalau saya mengatakan bismillah abtadi'u, bismillah abtadi'u, takdirul kalamnya bismillah abtadi'u, dengan nama Allah saya akan memulai aktivitas ini. Masuk semua itu. Dengan nama Allah, mohon pertolongan saya akan mulai berwudu. Kan begitu kan? Dengan nama Allah, mohon pertolongan saya akan mulai menulis. Nah, bagaimana? Syekh menjawab, fa innana naqul, maka sungguhnya kami mengatakan la ba'sa bidzalik. La ba'sa bidzalik, tidak mengapa dengan hal itu. Boleh, karena memang dari segi makna bisa. Bisa masuk ke mana-mana abtadi'u, memulai. Ya. Lakin akan tetapi abtadi'u fi'lun 'ammun. Fi'lun 'ammun. Abtadi'u adalah fi'il yang bersifat umum. Bersifat umum cakupan maknanya. Yashmalu ibtida'aka, meliputi, mencakup, ya, Anda akan memulai bil akli, dengan makan, wal wudu'i, dengan wudu, wan nazmi, mengarang bait syair, atau membaca bait syair, misalkan. Nah, wa kama qulna fa inna hadha taqdira wa kama qulna, maka sebagaimana dan sebagaimana yang kami katakan, wa kama qulna dan sebagaimana yang kami katakan, fa inna hadha taqdira, sesungguhnya takdir ini la yatabadaru, la yatabadaru, ya, bukan takdir ini yang yatabadar, yang langsung terbetik ila dhihnil mubasmili, di pikiran, ke pikiran al-mubasmil, orang yang membaca basmalah. Bukan itu yang langsung terbetik pertama kali pada dhihin al-mubasmil. Bukan fi'il abtadi'u. Karena itu sifatnya umum. Ya. Mesti yang terbetik pertama kali, alladhi yatabadar ila dhihnil mubasmil, yang pertama kali terbetik di pikirannya adalah apa? Aktivitas tertentu yang akan dia kerjakan. Ketika dia hendak berwudu, bismillah. Apa yang terbetik di sini? Langsung terbetik di sini. Madal ladhi yatabadar. Hah? Bismillah. Mesti akan berwudu itu kan? Bismillah atawaddo. Ketika dia akan membaca bismillah, apa yang yatabadar pertama kali langsung terbetik di sini? Bismillahi akra'u. Kan begitu. Mesti aktivitas tertentu yang hendak dia kerjakan itu mesti yang terbetik. Bukan yang bersifat umum. Ya, meskipun itu juga memungkinkan. Karena memang mengandung makna memulai dan itu bisa mencakup semuanya, tapi lebih tepat gitu maksudnya. Jadi kesimpulannya, takdirul kalam bisa abtadi'u, tapi lebih tepat lagi apa? Fi'il yang munasib lil maqam. Barakallahu fikum. Amma ismun, adapun isim, yakni sekarang selesai pembahasan tentang ta'alluq jar wa majrur. Naam, muta'alliqun bimada? Bimahdhufin. Ha, wa anna al-mahdhuf mada? Ha? Fi'lun tafalgan. Al-mahdhuf mada? Fi'lun muta'akhirun munasibun lil maqam. Baik. Kemudian sekarang dibahas tentang ism, bismi, ism. Ya. Amma ismun, adapun isim, fayaqulun, maka mereka mengatakan innahu mustaqqun minas sumuwi. Sesungguhnya isim itu pemetikan katanya, mustaq, pemetikan katanya dari kata as-sumu. Ya. Pemetikan ya makna katanya dari kata as-sumu. Jadi maknanya adalah makna sumu, wa huwal 'ulu, yaitu al-'ulu, ketinggian. Ini ya. Wa qila, dan dikatakan pendapat yang lain, istiqaqnya, pemetikan makna katanya minas simati. Minas simati. Dari kata as-simah. Wahiyal alamah, yaitu yang bermakna alamat, tanda. Nah, jadi ada dua pendapat. Ya. Isim pemetikan makna katanya dari kata sumu yang berarti ulu, ketinggian, dan ada yang berpendapat dari kata asima yang bermakna alamah, alamat, tanda. Baik. Wal ismu, isim, mahma kana istiqaquhu. Ya, dalam bahasa kita kan simple ya. Di sini maksudnya apa? Nah, nama. Bismi dengan na, nama. Nah, dalam bahasa Arab dibahas ism yang bermakna, bermakna dalam bahasa kita nama, itu bagaimana asal usulnya? Ya, tinjauan maknanya seperti yang sudah kita dengar. Jadi mengandung makna ketinggian dan mengandung makna tanda, alamat. Baik. Wal ismu mahma kana istiqaquhu fa innahu yuradu bihi huna. Nah, isim mahma kana istiqaquhu, bagaimanapun pemetikan makna katanya, fa innahu yuradu bihi huna, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan isim di sini, kullu ismin min asma'illahil husna. Ya, yang jelas yang dimaksud di sini adalah kullu ismin min asma'illahil husna, semua nama, setiap nama dari seluruh nama-nama Allah yang al-husna, yang terbaik. Ya. Ay annahu la yuradu bihi ismu wahidin bi'ainihi. Ay, yaitu ya, sesungguhnya la yuradu bihi, tidak dimaksudkan dengan isim pada basmalah, tidak dimaksudkan dengan isim ya di sini ismun, ismu na'am, ismun wahidun bi'ini. Na'am, kita ralat tepatnya, ismun wahidun, wahidun ini menyifati isim sebagai na'at ya, ismun wahidun bi'ainihi. Jadi bukanlah yang dimaksud dengan isim pada basmalah ini satu isim bi'ainihi, ya, satu isim tertentu. Jadi bukan satu isim saja, dibatasi bahwa satu nama dari nama-nama Allah gitu maksudnya. Bukan hanya satu nama dari nama-nama Allah, nama tertentu yang dimaksud, enggak. Melainkan apa? Kullu ismin min asma'illahil husna. Sifatnya ya umum, mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. La yuradu bihi ismun wahidun bi'ainihi. Ma'annahu mufrad. Padahal sesungguhnya isim, kata isim di sini bersifat apa? Mufrad. Merupakan kata tunggal, mufrad. bukan jamak. Bukan jamak. Dia mufrad. Mufrad tunggal kan? Satu. Tetapi di sini tidak menunjukkan satu nama tertentu. Bukan ismun wahidun bi'aini. Kenapa bisa begitu? Di sini menggunakan kaidah. Li'annal qa'idata, karena sesungguhnya kaidahnya, annal mufradal mudhafa yufidul umuma. Ya. Annal mufradal mudhafa, sesungguhnya isim mufrad yang sifatnya mudhaf diidhafahkan, ya, yufidul umuma, memberi faedah makna yang umum. Wadih? Dihafalkan kaidah itu. Al-mufrad al-mudhaf yufidul umum. Ini kaidah. Isim, meskipun dia mufrad, apabila diidhafahkan kepada pemiliknya, ya, maka itu memberi faedah makna yang bersifat umum. Ya, dan di sini, ya, ketika kata isim mufrad disandarkan, ya, didofahkan kepada pemiliknya itu Allah, berarti mencakup seluruh nama-nama Allah, bukan satu nama tertentu. Oke? Nah, fabidzalika yalzamu min qawlina bismillah, oleh karena itu yalzamu, ya, min qawlina, mengharuskan, min qawlina, dari ucapan kita bismillah, ya, mengharuskan konsekuensi an yakunal ma'na, bahwa maknanya bikulli ismin min asma'illahil husna. Ini konsekuensi maknanya. Mesti dimaknai dengan makna ini. Harus dengan makna ini. Bikulli ismin. Ya. Bismillah berarti bermakna apa? Bikulli ismin min asma'illahil husna. Dengan, ya, dengan nama Allah di sini maknanya apa? Dengan seluruh nama dari nama-nama Allah SWT. Dengan setiap nama dari nama-nama Allah SWT. Yang husna. Nah. Semua nama Allah SWT tercakup di sini. Masuk. Walihada tajidul qaila. Oleh karena ini anda mendapati orang yang mengatakan bismillahi. La yakhturu bibalihi ismun muayyanun. La yakhturu bibalihi, tidak terbetik di pikiran dia ismun muayyan, nama tertentu. Iya kan? Ketika seseorang mengatakan bismillah, itu tidak terbetik di pikirannya nama tertentu. Ar-Rahman, seperti nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Wal-Ghafuri, Wal-Wadudi, Wal-Syakuri, Wa-Nahwiha. Ya? Dan semisalnya itu. Tidak ada satu dari nama-nama itu yang muncul. Yang menunjukkan bahwa memang bukan hanya satu nama yang dimaksud. Tapi ini bersifat umum, semua nama-nama Allah. Dengan seluruh, dengan setiap nama dari nama-nama Allah SWT. Masuk semuanya. Bal, wa yuridul umuma. Bal, melainkan, wa yuridul umuma, dia menginginkan makna yang umum dari makna isim. Ya. Wa yadullu ala dhalika, dan yang menunjukkan hal itu, ay ala anna al-mufrad al-mudhaf lil-umum, yang menunjukkan atas hal itu, ay, yaitu hal itu yang dimaksud apa? Ay ala anna al-mufrad al-mudhaf lil-umum, yang menunjukkan bahwa isim yang mufrad tunggal, kata tunggal, yang mudhaf menunjukkan makna umum. Qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya, menghitung semuanya. ya. Berapa jumlahnya? Tidak akan mampu saking banyaknya. Nah, berarti nikmat Allah di sini maknanya nikmat seluruh nikmat Allah. Bukan hanya satu nikmat. Padahal nikmat di sini adalah mufrad. Nikmat kan mufrad, tetapi mudhaf didhafkan disandarkan kepada pemiliknya. Pemilik nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jika kalian hendak menghitung seluruh nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Walau kana al-muradu ni'matan wahidatan. Seandainya dimaksud hanya satu nikmat, lama qala la tuhsuha. Tentulah Allah tidak akan mengatakan di akhir ayat la tuhsuha. Jika hanya satu nikmat, maka tentu tidak akan dikatakan la tuhsuha, karena satu nikmat langsung dihitung satu, ya kan? Ketika dikatakan la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung jumlahnya, berarti seluruh nikmat. Masya Allah. Idzan, jika demikian, fal ma'na, maka maknanya abtadi'u bi kulli ismin min asma'illahi azza wa jal. Maknanya adalah aku akan memulai dengan seluruh nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung aktivitas apa yang akan dikerjakan, ya. Dengan setiap nama, seluruh nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan membaca, saya akan berwudu, saya akan menulis, dan seterusnya. Begitu. Nah, antum jangan berpikir, loh kenapa Syekh di sini mengatakan maknanya kok malah fiilnya didahulukan ini, abtadi'u bikul, kemudian fiilnya pakai abtadi'u. Mungkin ada yang berpikir begitu ya. Kenapa kembali ke sini? Ini Syekh sekarang dalam rangka menjelaskan sisi makna isim saja. Paham betul ya? Supaya menjelaskan, jadi maksudnya adalah abtadi'u bikul ismin min asma'illahi azza wajalla, bukan dengan satu isim saja. Nah, adapun tepatnya ya kembali kepada yang kita pelajari. Berarti bismillah misalkan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala akra'u gitu lah. Atau atawaddoi. Itu yang lebih tepat. Meskipun juga boleh kan tadi. Tidak mengapa, santainya ada yang mengatakan takdirnya adalah abtadi'u, tapi lebih tepat jika fi'il itu dita'in munasib lil maqam. Wadih. Ya, ini dulu ya. Pembahasan berikutnya akan beralih ke pembahasan tentang kandungan makna yang terkandung dalam huruf jar al-ba. Ya. Nah, ini nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan, tafadhalu. Alhamdulillah.